Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif 6, dan pembahasan yang telah kita lewati, yang baru saja kita lewati, membahas tentang sifat musyabaha. Malam ini kita masuk ke isim tafdil. Isim mustaq berikutnya yaitu isim tafdil. Pembahasan kita pada apa? Isim-isim yang mustaq. Telah dibahas tentang isim fa'il, termasuk juga sigham mubalagha. Kemudian dibahas juga tentang isim maf'ul yang kedua, yang ketiga sifat musyabaha. Yang keempat malam ini isim tafdil. Qala mu'alif hafidhahullah, ismu tafdil, isim tafdil. Pengertian isim tafdil yaitu isim yang menunjukkan kepada dua perkara yang memiliki sifat yang sama pada sifat tertentu, dan salah satunya melebihi yang lain dalam sifat tersebut. Diulang, isim yang menunjukkan kepada dua perkara yang memiliki sifat yang sama. Contohnya apa? Sifat ilmu misalkan, yang nanti akan dicontohkan di sini sifat ilmu. Barakalafikum. Yang menunjukkan pada dua perkara, misalkan kita ucap Zaidun alimun, Zaid berilmu. Amrun alimun, Amr berilmu. Apa isim tafdilnya dari yang tadi disampaikan? A'lamu, yaitu apa? Yang paling berilmu. Kita ucap kalau misalkan Zaid lebih berilmu daripada Amr, maka kita ucap Zaidun a'lamu min amrin. Zaid lebih berilmu daripada Amr. Maka alamu di situ isim tafdil. Kenapa? Karena dia isim, lalu menunjukkan kepada dua perkara yang memiliki sifat yang sama. Sifat apa yang sama di situ pada alamu yang paling berilmu? Sifat ilmu, ya. Alamu apa di situ artinya paling berilmu. Ada kesamaan sifat yaitu ilmu. Namun ada yang salah satunya ada yang lebih melebihi dalam sifat tersebut. Siapa yang dalam contoh tadi? Zaidun a'lamu, Zaid lebih berilmu. Contoh, Khalilun a'lamu min Sa'id. Kita bahas contoh ya. Khalil lebih berilmu daripada Sa'id. Pada contoh di atas terdapat isim tafdil yaitu a'lamu, dan juga terdapat mufaddal yaitu Khalil. Mufaddal itu yang dilebihkan, artinya yang lebih dari yang lain, mufaddal. Dan terdapat juga mufaddal alaihi yaitu Sa'id. Mufaddal alaihi itu yang terungguli, yang kalah dalam sifat yang bersyirkat tadi. Khalil dan Sa'id keduanya memiliki sifat ilmu, namun Khalil memiliki sifat ilmu yang lebih dibandingkan Sa'id. Barakallahu fikum. Isim tafdil ini berarti diberikan kepada apa? Dua perkara atau lebih yang memiliki sifat yang sama, namun salah satunya mengungguli sifat tersebut ya. Itu seperti apa? A'lamu lebih berilmu, atau ajhalu lebih bodoh, atau apalagi? Akbaru lebih besar. Kalau dikatakan lebih besar berarti ada sifat sama enggak? Apa sifat samanya? Besar gitu kan. Zaidun besar, Amr besar. Namun Zaid lebih besar daripada Amr, maka kita katakan Zaid lebih besar. Jadi pada dua perkara yang memiliki sifat yang sama. Kalau pada perkara yang memiliki sifat yang berbeda, maka tidak boleh dipakai isim tafdil. Kalau pada perkara yang sifatnya berbeda, maka tidak boleh memakai isim tafdil. Itu hukum asalnya. Seperti misal kita katakan ilmu, yang sifat ilmu ini diberikan kepada, dibandingkan kepada, bukan kepada orang, seperti kepada hewan misalkan. Zaidun a'lamu min minal baqara. Zaid lebih berilmu daripada sapi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada apa namanya? Kesamaan sifat. Orang bisa dikatakan berilmu karena memiliki sifat ilmu, punya akal. Kalau sapi boleh enggak dikatakan berilmu? Sapi enggak boleh karena hewan enggak punya akal. Maka enggak boleh mengatakan Zaid atau si Soleh atau yang lainnya lebih berilmu daripada sapi. Itu enggak boleh. Sebab enggak ada kesamaan sifat. Itu ya. Atau contoh lainnya apa? Pedang dan tongkat. Nah, enggak boleh kita katakan pedang lebih tajam daripada tongkat. Sebab keduanya, kedua benda ini memiliki sifat yang berbeda. Pedang memiliki sifat ketajaman, tongkat enggak disifati dengan ketajaman. Tongkat tidak disifati dengan ketajaman, yaitu tumpul, ya. Ketika antum mengatakan pedang lebih tajam daripada tongkat, itu kurang tepat. Ya. Tapi kalau antum mengatakan pedang lebih tajam daripada pisau, tepat enggak? Tepat, misalnya. Itu ya. Nah, atau pedang si fulan lebih tajam daripada pedang si Zaid, itu juga tepat. Kenapa? Karena ada sisi kesamaan sifat, yaitu apa? Ketajaman. Nah. Dan kalau diberikan kepada yang memiliki sifat berbeda, nanti artinya bukan tafdhil, bisa artinya hinaan. Ketika antum bilang kepada teman antum, kamu lebih berilmu daripada sapi, artinya apa? Artinya bodoh nanti, bukan ilmu lagi. Ketika orang dibilangkan, wah pintar kamu ya, lebih pintar daripada sapi, artinya apa? Bodoh enggak? Bodoh, artinya bodoh. Termasuk juga, masya Allah ini pedangmu lebih tajam daripada tongkat, artinya apa? Pedangnya tumpul, disamakannya dengan tongkat. Nah, ketika dipakai bukan pada tempatnya, nanti artinya bukan tafdhil lagi, bisa artinya hinaan. Nah, menjadi apa kesimpulannya? Isim tafdhil itu isim yang menunjukkan pada dua perkara yang memiliki sifat yang sama, namun salah satu sifatnya lebih daripada yang lainnya. Jadi kalau antum mengatakan si Zaid lebih mulia daripada si Amr, maka Zaid dan Amr memiliki kesamaan sifat. Apa sifatnya? Mulia. Nah itu, sifatnya mulia. Cuman si Zaid ini lebih unggul dalam sifat mulianya. Mengerti? Ini pertama yang harus dipahami. Nah, berikutnya catatan. Nah, catatan ini untuk pengecualian tadi yang mau disampaikan. Catatan ini untuk pengecualian yang mau disampaikan tadi. Nah, namun ini sudah samai dari orang Arab. Orang Arab kok mengatakan ini untuk dua perkara yang sifatnya beda. Maka kita terima karena sudah dipakai oleh mereka. Namun artinya apa? Artinya nanti kepada tabdil, masih pada tabdil artinya. Artinya masih pada tabdil. Nah, dengarkan penjelasan atau cara kita baca kitabnya. Catatan, terkadang isim tafdhil digunakan untuk perbandingan dua perkara atau lebih pada sifat yang berbeda. Nah, pada sifat yang berbeda itu dikatakan apa di situ? Dikatakan apa? Terkadang ya. Terkadang berarti jarang terjadi. Seperti ucapan mereka. Siapa mereka? Orang Arab. Mereka di sini adalah orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Mereka berkata, al-asalu ahla minal khol. Madu ahla lebih, apa ahla artinya? Lebih manis minal khol daripada cuka. Cuka itu manis enggak? Manis apa asam cuka? Asam kan? Nah, cuka itu asam, tapi kenapa di sini dipakai madu lebih manis daripada asam? Apa sih artinya? Nah, karena ini sudah menjadi perkataan orang Arab, kita terima, namun kita teliti artinya, ternyata artinya apa? Menunjukkan sifat yang lebih daripada sifat biasanya. Ketika dikatakan madu lebih manis daripada cuka, artinya manisnya madu ini sangat manis daripada madu-madu yang lain. Mengalahkan asamnya cuka yang masih kalah dengan asamnya benda lainnya. Nah, itu artinya. Atau contoh lainnya, anaru aharu minal ma. Anaru aharu minal ma. Api lebih panas daripada air. Api lebih panas daripada air. Api memiliki sifat panas ya? Kalau air punya enggak sifat panas? Dingin, sifat aslinya dingin, kecuali kalau airnya dimasak ya. Air dimasak panas itu juga karena api kan? Berarti apa? Sifat yang berbeda enggak api dengan air? Sifat yang berbeda. Namun kenapa mereka orang Arab menggunakan isim tafdhil untuk dua sifat yang berbeda ini? Jawabannya apa? tetap kepada tafdhil jawabannya, bukan seperti yang tadi dijelaskan di awal, bukan seperti kita mengucap pedang lebih tajam daripada tongkat, Zaid lebih berilmu daripada sapi, bukan itu artinya. Kalau ini artinya apa? Artinya panasnya api mencapai tingkat yang sangat panas dibandingkan benda-benda lain yang memiliki sifat panas. Nah itu, ada nggak selain api yang memiliki sifat panas? Kan ada. Namun api yang paling panas, aharu anaru aharu minal ma, yang lebih sebentar ada pengumuman. Nah, diulang ya. Anaru aharu minal ma, api lebih panas daripada air. Nah, ucapan ini apa artinya? Artinya tetap tafdhil. Panasnya api sangat panas, melebihi air yang dinginnya masih kalah dengan dingin benda lainnya. Air dingin kalah enggak dengan benda yang lain? Masih kalah dengan apa contohnya? Dengan es, dengan salju. Ya. Es dingin kan? Salju dingin enggak? Dingin. Mengalahkan enggak dinginnya air? Mengalahkan. Nah, syahidnya ketika orang Arab memakai isim tafdhil untuk dua perkara yang berbeda, dan ini yang sudah sama'i dari mereka ya, sudah berlaku, maka diartikannya tetap isim tafdhil, bahkan melebihi dari tafdhil yang ada. Nah itu, jadi kita gak salahkan, ucapan ini gak kita salahkan, kita terima. Betul, artinya juga tetap tafdhil. Berbeda dengan yang tadi kita sampaikan di awal, apa itu? Pedang lebih tajam daripada tongkat. Kalau ini, salah. Karena, kenapa? Karena memiliki sifat yang berbeda, dan kalau itu disampaikan seperti itu, artinya hinaan jadinya, bukan tafdhil lagi. Nah, ya kita lanjutkan lagi. Pengecualian yang kedua, terkadang isim tafdhil digunakan tanpa arti tafdhil, tidak memiliki arti kelebihan, tidak memiliki arti melebihkan. Seperti ucapan mereka, akramtul qauma asgharahum wa akbarahum. Aku menghormati kaum yang kecil dan yang besar. Nah, arti ucapan ini asgharahum ya, maksudnya apa? Sogirahum. Akbarahum maksudnya kabirahum. Nah, jadi kalau sogirun artinya kecil, kalau asgoru yang paling kecil, itu asal katanya itu artinya itu beda secara asal. Sogirun apa artinya? Kecil. Kalau asgoru apa? Yang paling kecil. Kabirun apa artinya? Besar. Kalau akbaru? Yang paling besar. Nah, namun terkadang mereka memakai isim tafdhil memiliki arti yang bukan tafdhil. Seperti dalam ucapan ini, ucapan orang Arab ini. Yaitu apa? Akramtul qauma asgharahum wa akbarahum. Nah, itu ini mimbab pengecualian saja. Nah, wazan isim tafdhil. B, wazan isim tafdhil. Isim tafdhil memiliki satu wazan, yaitu af'alu untuk muzakkar dan fu'la untuk mu'annath. Isim tafdhil memiliki satu wazan, af'alu untuk muzakkar dan fu'la untuk mu'annath. Contoh, afdalu paling utama, atau yang paling utama. Mu'annathnya fudla. Nah, akbaru paling besar, mu'annasnya kubro. 6. Kemudian contoh lainnya, asgoru yang paling kecil, mu'annasnya sugro. Asra'u yang paling cepat, mu'annasnya sur'a. Nah itu ya, jadi kalau afdolu, af'alu untuk mudakar, fu'lanya untuk mu'annas. 6. Namun ada tiga kata yang huruf hamzahnya sering dibuang dari af'al. Nah, ini pengecualian ya. Ada tiga kata yang huruf hamzahnya sering dibuang dari af'al. Apa itu? Khairun, syarrun, sama habbun. Khairun asalnya akhyaru. Syarrun asalnya asyarru. Habbun asalnya ahabbu. Khairun nas, khairun nasi korni artinya apa? Akhyarun nas. Khairun nasi korni artinya apa? Sebaik-baik manusia atau manusia terbaik adalah yang hidup di kurunku, kata Rasul. Nah, ucapan khairun nasi korni ini seperti ngucap akhyarun nas korni. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena khairun itu isim tafdhil. Namun, hamzahnya dibuang. Syarrun isim tafdhil, namun hamzahnya dibuang. Itu artinya. Nah, habun isim tafdhil, namun hamzahnya dibuang. Nah, meskipun terkadang hamzahnya ditetapkan. Dalam ucapan tertentu, hamzah diucapkan. Seperti Rasul bersabda, ahabul a'mal ilallah, ahabul a'mali ilallah, adwa muhu wa inqal. Ada hadis itu kan? Hadis sahih ya. ahabul a'mal. Nah, di situ apa artinya? Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Adwa muhu, yang rutin meskipun sedikit. Nah, maksudnya gini, habun secara asal isim tafdhil dengan membuang hamzah. Sebab itu yang sering mereka pakai. Namun terkadang juga mereka menetapkan hamzah. Terkadang mereka menetapkan hamzah, itu artinya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa dibuang hamzahnya? Yang akhyaru menjadi khairun, asyaru menjadi syarun, ahabu menjadi habun. Kenapa? Karena tiga kata ini sering dipakai. Nah, sehingga apa? Mereka meringkas, mentakhfif, meringankan ucapan mereka dengan membuang hamzah. Sebab ucapan khairun lebih ringan daripada ucapan akhyar, syarun lebih ringan daripada ucapan akhyaru, habun lebih ringan dari ucapan ahabu. Nah, itu alasannya. Karena sering dipakai ucapan ini, maka di hamzahnya dibuang untuk mentakhfif, untuk memeringan ucapan supaya ringan dalam penyampaian. Nah, barakallahu fikum. Seperti ucapan mereka, yaitu orang Arab, khairun nasi man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Syarun nasil mufsid, sejelek-jelek manusia adalah orang yang berbuat kerusakan. Atau dikatakan orang terbaik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang terjelek adalah orang yang berbuat jelek, orang yang berbuat kerusakan. Nah, boleh diartikan seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Syarat isim tafdhil. Isim tafdhil ini ada syaratnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk isim tafdhil, yaitu pertama, berasal dari fi'il sulasi, 3 huruf, maka tidak bisa dibentuk dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, seperti dahroja, istakhroja, intolako. Dahroja menggulingkan, istakhroja mengeluarkan, intolako artinya pergi. Gak bisa dibikin dari fi'il-fi'il yang lebih dari sulasi. Apa wazannya apa tadi isim tafdhil? Af'alu sama fu'la, ya. Kalau kita masukkan istakhroja ke af'alu, lebih enggak hurufnya? Lebih, ya enggak? Hurufnya lebih. Sehingga apa? Sehingga yang kita, kalau apa sih aslinya istakhroja? Istakhroja apa huruf asalnya? Sulasinya khoroja, kan? Khoroja. Nah, kalau kita masukkan isim tafdhil, kalau kita membuat isim tafdhil, berarti kita memakai huruf asli, misalkan akhroju. Maka artinya bisa ketukar dengan fi'il sulasi nanti. Ya, fi'il sulasi. Sebagai contoh misalkan fi'il ista'lama. Ista'lama. Kita masukkan isim tafdhil menjadi a'lamu. Nanti bisa ketukar dengan alima. Alima zaidun, ya'lamu zaidun. Zaid mengetahui. Isim tafdhilnya a'lamu, zaid paling mengetahui. Ya. Ya'lamu zaidun. Apa artinya zaid mengetahui atau zaidun ya'lamu? Zaid mengetahui. Apa isim tafdhilnya? Zaidun a'lamu. Isim tafdhilnya zaidun a'lamu. Gitu kan? Kalau kita memakai fi'il lain seperti ta'allama atau ista'lama atau allama yu'alimu, kita membuat isim tafdhil, ya ketemunya tadi a'lamu lagi. Akhirnya menjadi tertukar, gitu kan? Nah, karena bisa menjadi tertukar, menjadi tertukar atau menjadi samar dengan fi'il yang lain, artinya juga bisa beda. Alima mengetahui, kalau ista'lama mencari tahu. Ta'allama artinya apa? Belajar. Yu'allama yu'alimu artinya mengajari. Artinya kan beda-beda. Ketika artinya beda-beda, maka maka fi'il-fi'il yang lebih dari 3 huruf ini tidak bisa dibuat isim tafdhil. Bagaimana cara membuatnya? Nanti pada bacaan berikutnya ada penjelasan bahwasanya fi'il-fi'il yang melebihi 3 huruf atau yang tidak terpenuhi syarat, maka bisa dibikin isim tafdhil dengan cara apa? Mendatangkan masdarnya dan mendatangkan isim tafdhil secara umum. Nanti pembahasannya di belakang insyaallah akan datang. Syahidnya, untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf tidak bisa dibikin isim tafdhil, itu syahidnya. Nah, dua, berasal dari fi'il mutasorib, fi'il yang mengalami perubahan dari madi, mudore ke amr, itu namanya fi'il mutasorib. Maka tidak bisa dibentuk dari fi'il selin mutasorib, tidak bisa dibentuk dari fi'il jamid, seperti laisa, asa, bi'sa, ni'ma. Nah, fi'il-fi'il ini fi'il-fi'il yang jamid. Laisa tidak ada mudhari'nya. Bisa juga tidak ada. Nikmah enggak ada. Enggak ada amarnya. Ini disebut apa? Fi'il mutasharrif, enggak bisa dibuat isim tafdhil. 3. Berasal dari fi'il yang menerima arti mufadhalah. Nah, lihat catatan kaki. Berkata Al-Khudhari rahimahullah, artinya apa? Mufadhalah itu artinya ziyadatu wa naqsu, bisa menerima arti lebih dan kurang, seperti alima. Bisa alima apa artinya? Berilmu. Lafaz ini bisa menerima arti lebih berilmu, kurang berilmu, sedikit berilmu, sangat berilmu. Nah, berarti apa? Fi'il-fi'il yang bisa memiliki arti lebih dan kurang, inilah fi'il yang bisa dibikin untuk apa? Isim tafdhil. Nah, kalau fi'ilnya enggak memiliki arti mufadhalah enggak bisa. Ya, kita baca lagi. Maka tidak bisa dibentuk dari selain itu, seperti mata artinya mati, seperti fania artinya binasa atau musnah. Nah, enggak boleh kita mengatakan misalkan Zaid, mata Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr meninggal. Enggak boleh kita mengatakan Zaid lebih mati daripada Amr. Nah, itu ya. Kenapa? Karena fi'il ini tidak menerima mufadhalah, enggak menerima. Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Kematian itu tidak memiliki mufadhalah ya, tidak. Sebab kematian itu satu. Sebabnya meskipun beraneka ragam sebabnya. Kematian itu satu meskipun sebabnya beraneka ragam. Karena itu berkata sang penyair, "Paman lam yamut bisayfi mata bighorihi." Siapapun yang tidak meninggal karena pedang, yaitu karena dibunuh oleh pedang, maka dia meninggal karena selain pedang. Tanawa'atil asbabu wal maut wahid. Sebabnya kematian itu banyak, namun kematian itu satu. 6. Ya, kita lanjutkan. 4. Berasal dari fi'il tam, fi'il yang sempurna, maka tidak bisa dibentuk dari fi'il naqis, seperti kana dan saudari-saudarinya. Fi'il tam itu fi'il yang memiliki fa'il. Kalau fi'il naqis, fi'il yang memiliki isim dan khobar, itu fi'il naqis. Isim tafdhil terbuat dari fi'il tam yang memiliki fa'il. 6. Yang kelima, bukan dari fi'il manfi. Fi'il manfi itu fi'il yang diawali oleh lam atau la atau ma yang artinya tidak atau bukan. 6. Maka antum enggak bisa membikin isim tafdhil dari ucapan Zaidun lam ya'lam. Lam ya'lam, Zaidun lam ya'lam. Zaid tidak berilmu. Tidak bisa kita mengatakan Zaid adalah orang yang paling tidak berilmu. Nah, itu. Itu ya. Kenapa? Karena dari fi'il yang manfi, yang diawali oleh la atau lam atau ma. 6. Bukan dari fi'il yang sifat musyabahahnya mengikuti wazan af'alu, dari fi'il yang memiliki arti warna seperti aswadu. 6. Dari fi'il sawida sifat musyabahahnya aswadu. Sawida yang hitam, aswadu yang hitam. Hamiro ahmaru yang merah, atau memiliki arti cacat. Hawila ahwalu, nam yang juling. Awiro akwaru yang buta sebelah. 6. Barakallahu fikum. Kalau kata ini kita jadikan isim tafdhil, apa tadi wazan isim tafdhil? Afalu kan? Kalau kita ingin membuat isim tafdhil dari sawida, dari fi'il sawida atau hamiro yang artinya sawida itu hitam, hamiro itu merah, maka akan terjadi keserupaan dengan sifat musyabaha. Hamiro yahmaru, apa sifat musyabahanya? Hamro'u. Sawida apa sifat musyabahanya? Sauda'u. 6. Cepat lagi. Yang kuning, safiro yas faru apa? Safra'u. Itu kalau yang mu'anas. Kalau mudakarnya asfaru, ahmaru dan aswadu itu kan. Nah, akan terjadi kesamaan nanti antara sifat musyabaha dengan isim tafdhil. Karena sama timbangannya, aswadu. Aswadu, abyadu dengan kita mengucap afdholu, mengucap a'lamu itu sama wazannya. Nah. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengucap Zaid lebih merah daripada Amr? Maka masuk dalam pembahasan berikutnya. Yaitu apa? Untuk fiil-fiil yang enggak memenuhi syarat bisa dibuat isim tafdhil dengan mendatangkan masdarnya. Lah itu. Contohnya meskipun kita belum bahas dan kita kedepankan biar antum mengerti. Zaidun ahmaru apa artinya? Zaid merah. Kita ingin mengatakan Zaid lebih merah daripada Zaid. Enggak boleh kita mengucap Zaidun ahmaru min amrin. Zaid lebih merah daripada Amr ya. Enggak boleh kita mengucap Zaidun ahmaru min amrin. Sebab bisa keliru dengan sifat musabaha. Tadi apa sifat musabahanya? Zaid merah, apa bahasa Arabnya? Zaidun ahmaru gitu kan? Zaidun ahmaru. Kalau kita mau buat isim tafdhil, Zaid lebih merah daripada Amr. Enggak boleh kita mengucap Zaidun ahmaru min amr min amrin. Namun dengan cara mendatangkan masdarnya. Apa masdar ahmaru? Masdar hamira humrotan. Hamira yahmaru humrotan. Lalu setelah itu datangkan isim tafdhil dari isim tafdhil umum seperti asyaddu, seperti aktsaru, seperti aqwa. Kita katakan Zaidun asyaddu humrotan min amrin. Zaid lebih merah daripada Amr. Artinya apa? Bisa dibikin isim tafdhil namun bukan dari wazan fi'il yang bersangkutan, bukan dari wazan fi'il yang bersangkutan. Seperti istakhraja tadi. Istakhraja enggak bisa kan dibikin isim tafdhil? Kita datangkan masdarnya. Muhammad asyaddu istikhrajan min amrin. Muhammad lebih mengeluarkan daripada Amr. Nah, itu bisa. Tapi apa? Isim tafdhilnya bukan dari istakhraja, bukan. Dari fi'il yang lain yang memiliki arti umum. Umum untuk isim tafdhil. Lalu fi'il itu kita ambil masdarnya. Istakhraja masdarnya istikhrajan. Maka kita katakan Amrun Zaidun asyaddu istikhrajan min amrin. Ini insyaallah akan dibahas pada halaman 78 ya. Syaitnya yang keenam ini fi'il yang memiliki arti sifat fi'il apa? Yang keenam ini bukan dari fi'il yang sifat musyabahannya mengikuti wazan af'alu yang memiliki arti warna atau cacat. Itu syaitnya. Jika mau membuat isim tafdhil dari fi'il ini maka mendatangkan masdar seperti pada pembahasan istakhraja yang di atas tadi. Seperti pada bab fi'il istakhraja yang lebih dari 3 huruf, yang nomor 1 yang tadi dilewat. Itu syaitnya. Yang ketujuh bukan berasal dari fi'il majhul. Nah, bukan berasal dari fi'il majhul. Seperti apa? Zaidun duriba, Zaid dipukul. Enggak boleh kita bikin isim tafdhil Zaid adalah orang yang paling dipukul. Nah, tuh. Enggak bisa, ya. Kenapa? Karena dari fi'il majhul. Kalau mau kita bikin isim tafdhil bukan dari fi'il itu nanti, dari fi'il yang lain yang seperti yang tadi seperti dicontohkan untuk asyaddu humrotan atau asyaddu istikhrajan. Nah, bisa seperti itu. Bukan dari fi'ilnya namun dari fi'il yang lain yang artinya umum. Umum untuk isim tafdhil. Maksud umum di situ umum untuk isim tafdhil. 6. Berikut ini contoh-contoh isim tafdhil yang memenuhi syarat. Sa'bun menjadi as'abu. Sa'bun yang sulit, as'abu lebih sulit. Alimun yang berilmu, a'lamu yang lebih berilmu. Sahlun yang mudah, ashalu lebih mudah. Wasikhun yang kotor, ausakhu lebih kotor. Kabirun yang besar, akbaru yang lebih besar. Khafifun yang ringan, akhafu lebih ringan. Sogirun yang kecil, asgoru lebih kecil. Kawiyun kuat, akwa lebih kuat. Nah, catatan, apabila ditemukan isim tafdhil yang tidak memenuhi syarat mengikuti wazan af'alu pada literatur-literatur bahasa Arab, maka hukumnya sad. Seperti pada ucapan mereka, huwa akhsaru min kadza, dia lebih ringkas daripada ini. Lafadz akhsaru sad karena berasal dari lafadz ukhtusira, fi'il majhul khumasi. 6. Ya, berarti kan apa tulis? Tadi disebutkan fi'il majhul enggak bisa dibikin. Enggak bisa dibikin apa? Isim tafdhil kan. Contoh kalimat yang dibuat dengan isim dengan fi'il majhul. Contoh kalimat yang dibuat dengan fi'il majhul. Contohnya ukhtusira kalamun misalnya contohnya. Huwa akhsaru min kadza. Kita ambil yang ukhtusiranya. uktusira wazannya apa? Dari wazan ifta'ala, uftu'ila. Fi'ilnya apa? Ifta'ala kita bikin majul menjadi uftu'ila. Ifta'ala kita bikin majul menjadi uftu'ila. Ifta'ala menjadi uftu'ila. Ini majulnya. Ini majulnya ya. Ifta'ala menjadi uftu'ila. Nah, apa artinya? Ringkas. Uhtusira kalamu Zaidin. Uhtusira kalamu Zaidin artinya perkataan Zaid ringkas. Itu artinya, perkataan Zaid ringkas. Kalau ada yang bertanya, uhtusira kan fi'il majhul, kenapa diartikannya bukan majhul? Nah, jawabannya apa? Ngerti enggak? Kalau doroba Zaidun Amron apa artinya? Zaid memukul Amr. Kalau duriba Amrun apa artinya? Amr dipukul. Kan ada perbedaan antara ma'lum dan majhul ya. Ini kenapa? Uhtusira kalamu Zaidin kok diartikan kala perkataan Zaid ringkas? Ngartikannya fi'il ma'lum. Maka jawabannya ada beberapa fi'il majhul yang diartikan ma'lum. Gitu. Seperti tuwufiya. Tuwufiya, tahu tuwufiya? Fi'il majhul bentuknya tuwufiya. Namun diartikannya ma'lum. Diartikannya ma'lum, itu apa artinya? Artinya meninggal atau wafat. Artinya meninggal atau wafat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita kembali ke tadi. Uhtusira, ringkas, mau kita bikin isim tafdhil. Berarti kita ambil asal katanya. Apa asal atak uhtusira? Kho, sod, dan ro. Iya enggak? Kho, sod, dan ro. Kita masukkan ke wazan af'alu. Nah, akhsoru. Akhsoru. Akhsoru apa artinya? Lebih ringkas. Akhsoru lebih ringkas. Mengerti maksudnya? Maksudnya, dari mana kita mendatangkan akhsoru yang artinya lebih ringkas? Dari fi'il uhtusiro. Itu. Sesuai kias enggak? Sesuai kias apa enggak? Enggak sesuai kias, ini pengecualian. Tadi apa kiasnya? Kaidahnya apa? Kaidahnya berasal dari fi'il yang sulasi. Kalau ini dari fi'il apa? Uhtusira. Fi'il khumasi, 5 huruf. Iya kan? Fi'il yang terdiri dari 5 huruf atau dengan kata lain fi'il sulasi dengan tambahan 2 huruf. Nah, berbeda kalau kita menulis Zaid ya'lamu. Zaidun 'alima. Alimah misalnya. Zaidun alimah. Zaid alimah ilman atau alimah ilmal fiqhi misal. Wa amrun alimah ilmah nahwi misal. Gitu ya. Zaid mengetahui ilmu fiqhi. Amr mengetahui ilmu nahwu. Memiliki kesamaan ilmu enggak? Memiliki kesamaan sifat yaitu ilmu. Namun Zaid lebih berilmu karena dia sudah sampai fiqhi. Bukan sekedar ilmu alat bahasa Arab. Maka kita katakan Zaidun a'lamu min amrin. Zaidun a'lamu min amrin. Zaid lebih berilmu daripada Amr. Lihat apa yang tulis. Dari mana kata a'lamu ini diambil? Dari alima. Fi'il apa alima? Sulasi. Sesuai kaidah enggak? Sesuai kaidah. Nah kalau ini akhsaru terambil dari uhtusira, sesuai kaidah apa enggak? Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kaidah. Harusnya apa? Fi'il. Harusnya isim tafdhil itu enggak diambil dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Namun kok ini terambil? Maka jawabannya apa? Sama'i. Itu sudah dipakai oleh orang Arab, maka kita terima. Itu maksudnya. Jadi maksudnya gini. Ketika ada perkataan orang Arab yang menyelisih kaidah, maka kita terima dan kita katakan sama'i. Sudah terbatas pada ucapan mereka, enggak bisa kita bikin-bikin sendiri. Mengerti? Sudah sama'i. Itu ya. Nah. Ya, di sini ulang sebelum kita tutup. Nah. Apabila ditemukan isim tafdhil yang tidak memenuhi syarat mengikuti wazan af'alu pada literatur-literatur bahasa Arab, maka hukumnya sad, seperti pada ucapan mereka, huwa akhsaru min kadza. Dia lebih ringkas daripada ini. Lafadz akhsaru sad karena berasal dari lafadz ukhtusira. fi'il majhul khumasi. Yang tadi penjelasannya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, huwa aswadu min halakil hurab. Saidnya apa? Aswadu. Aswadu di situ artinya lebih hitam. Aswadu lebih hitam. Padahal tadi disebutkan apa arti yang hitam? Apa sifat musabaha hitam? Yang hitam. Aswadu kan? Yang putih apa sifat musabahnya? Abyadu. Nah, berarti aswadu secara asal wazan untuk sifat musabaha kan? Namun ternyata di kalimat ini dipakai untuk isim tafdil. Siapa yang memakai? Orang Arab. Benar apa salah berarti? Benar, karena mereka sudah memakai. Karena mereka yang memakainya. Maka kita katakan, ini sad itu maksudnya tidak sesuai kaidah. Ya, sad tidak sesuai kaidah. Namun kita terima. Namun kalau kita buat, jangan. Kita harus membuat sesuai dengan kaidah. Apa yang sudah berlaku pada orang Arab meskipun tidak sesuai kaidah, kita terima. Itu artinya. Nah, contohnya ini. Perkataan mereka, huwa aswadu min halakil ghurab. Dia lebih hitam daripada paruh burung gagak. Juga ucapan mereka, huwa abyadu min labani. Dia lebih putih daripada warna susu. Ini juga sama. Sad. Karena memakai abyadu. Abyadu artinya bisa diartikan yang putih. Namun di sini diartikan abyadu yang paling putih. Ini sad. Lafat abyadu dan aswadu, sad. Karena berasal dari fi'il yang sifat musabahannya mengikuti wazan af'alu. Yang fi'ilnya memiliki arti warna. Apa kiasnya? Kalau ini sad, apa kiasnya? Ini sad kita terima ya. Kiasnya itu, kiasnya kita mengucap, huwa asyaddu bayadun min labani. Huwa asyaddu bayadun min labani. Yang bacaan di, yang mau kita baca namun waktu enggak mencukupi. Yang di itu antum lihat. Apa di itu cara membuat isim tafdil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat. Nah, di situ pembahasannya. Ya. Ketika ada isim-isim yang enggak memenuhi syarat, maka datangkan masdar dan isim tafdil yang bersifat umum. Seperti yang kita baca ini. Yang dua dan tiga kita bisa katakan huwa asyaddu bayadun minal labani. Huwa asyaddu sawadan min halakil ghurab. Min halakil ghurab, yaitu mendatangkan masdarnya. Yang nanti pembahasannya pada pembahasan yang kedua. Nah, karena waktu enggak cukup, enggak mencukupi, maka akan kita baca besok insyaallah taala. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari antum? Kalau enggak ada pertanyaan ini di kertas ana bacakan. Bismillah, afan Ustaz, tolong jelaskan kembali perbedaan antara al-hafid dan al-hafid. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, wa antum jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Al-hafid itu isim fa'il. Al-hafid isim fa'il. Kalau al-hafid apa tadi apa? Sigo mubalago, ya. Al-hafid isim fa'il, kalau al-hafid sigo mubalago. Al-hafid secara asal dipakai untuk arti menjaga. Baik menjaga Al-Quran itu hafal, atau menjaga harta, atau menjaga keluarga, dan yang semisalnya. Itu dikatakan Al-Hafid. Secara asal gitu. Fulan Hafid malahu. Zaidun Hafidun malahu. Zaid menjaga hartanya. Zaidun Hafidun Al-Qur'ana. Berarti Zaid hafal Al-Quran. Mengerti? Orang yang hafal Al-Quran disebut Al-Hafid. Ya, bukan Al-Hafid. Al-Hafid sih kumbalako. Orang yang hafal Al-Quran disebut Al-Hafid. Kalau dulu sempat disampaikan Al-Hafid, lebih tepatnya Al-Hafid, Al-Hafid, pakai isim fa'il. Al-Hafid, orang yang hafal Al-Quran disebut Al-Hafid. Kenapa? Karena dia bisa menjaga Al-Quran, bisa menjaga hafalannya. Nah, jadi secara asal Al-Hafid itu isim fa'il yang bisa dipakai untuk penghafal Quran, orang yang menjaga Al-Quran, menjaga harta, menjaga apapun yang dia itu berkaitan dengan penjagaannya. Jadi, kalau Al-Hafid artinya sigo mubalago, artinya yang sangat menjaga. Al-Hafid yang sangat menjaga. Nah, kemudian juga di sana ada gelar ulama. Al-Hafid Ibnu Hajar. Itu pakainya Al-Hafid, pakai yang Hafid, bukan Hafid, bukan sigo mubalago. Kenapa? Karena bahasa ini sudah bahasa yang sudah menjadi istilah di ilmu hadis, ilmu istilah hadis ya. Nah, jadi Al-Hafid yang benar adalah Al-Hafid ikut timbangan isim fa'il al-hafid yang secara bahasa artinya yang menjaga. Namun ketika kata ini dipakai untuk ilmu mustalah hadis artinya kepada bukan yang hafal Al-Quran, bukan artinya, bukan itu. Nah, ketika dipakai untuk ilmu mustalah hadis, al-hafid itu artinya orang yang hafal, ulama yang hafal seribu mi'atu alfin, 100,000 hadis, mi'atu alfi hadisin. Orang yang hafal, ulama yang hafal mi'atu alfi hadisin, hafal 100,000 hadis. Nah, matnan wa isnadan, baik matan ataupun sanadnya, baik matan hadis ataupun sanadnya. Matan itu isi hadis, sanad rawi-rawinya. Nah, dengan berbagai jalannya, itu ulama yang mendapatkan gelar al-hafid, berarti dia hafal 100,000 hadis matan dan sanad. Itu ya. Ada enggak yang lebih tinggi? Ada. Namanya apa? Al-hujjah. Namanya al-hujjah. Sebutannya al-hujjah. Yaitu orang yang ulama yang hafal 300,000 hadis. Nah, matan dan sanad. Ada lagi enggak? Ada lagi, yaitu al-hakim. Al-hakim adalah ulama yang mengerti semua hadis yang diriwayatkan. Semua hadis diketahui. Tidak terluput hadis apapun, dia tahu ini hadis yang sahih atau yang do'ib atau yang palsu. Nah, itu al-hakim. Jadi al-hakim lebih tinggi lagi gelarnya. Kalau pemula dikatakan talib atau al-mubtadi. Pemula dikatakan al-mubtadi. Yang lebih tinggi al-muhaddis. Al-muhaddis yang kita sering dengar mungkin ulama-ulama itu sekedar fulan al-muhaddis gitu kan. Kenapa? Karena tingkatannya lebih rendah daripada al-hafid. Nah, ya, kesimpulannya untuk al-hafid adalah isim fa'il yang artinya menjaga, yang menjaga, ya, bisa menjaga Al-Quran, dia disebut al-hafid, bisa menjaga harta, menjaga keluarga, menjaga amanah, disebut al-hafid gitu. Nah, adapun al-hafid isikumubalago, yang sangat menjaga, yang sangat menjaga. Adapun al-hafid yang dalam ilmu mustalah hadis ada namanya al-hafid. Termasuk ulama yang diberi gelar al-hafid adalah al-hafid ibnu Hajar. Al-hafid ibnu Hajar, maka apa? Artinya adalah ulama yang hafal 100,000 hadis secara matan dan sanad dengan berbagai jalannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, nanti pada pertemuan besok kita baca insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.